Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca surat Syura ayat ke-15. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabih falidhalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Allah Azza wa Jalla berfirman, falidhalika fad'u, maka kepada agama yang lurus itu, fad'u, engkau mengajak, engkau berdakwah, engkau menyeru, wastaqim, dan istiqomahlah engkau wahai Rasul Allah, kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintahkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waqul, dan katakanlah, amantu bima anzalallahu min kitab, aku telah beriman kepada apa yang Allah telah turunkan dari kitab. Dan wa umirtu li'adila bainakum, dan aku telah diperintahkan untuk berbuat adil di tengah-tengah kalian. Allahu rabbuna wa rabbukum, Allah lah Rabb kami dan Rabb kalian. Lana a'maluna walakum a'malukum, amalan kami adalah buat kami dan buat kalian amal-amal kalian. La hujjata bainana wa bainakum, maka tidak ada hujjah lagi antara kami dan kalian. Allahu yajma'u bainana, Allah yang menghimpun kami. Bainana, di tengah kita. Allah yang menghimpun kita, mengumpulkan kita. Wa ilaihil masir, dan kepadanya akan kembali. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, falidhalika fad'u, ay falid-dinil qawimi was-siratil mustaqimi alladhi anzalallahu bihi kutubahu wa arsala rusulahu. Fad'u ilaika ummataka, fad'u ilaika ummataka, wahudhum alaihi, wajahid alaihi man lam yakbalhu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kepadanyalah kalian menyeru, ay, kepada agama Allah yang qawim, yang lurus, kepada jalan Allah yang lurus, yang Allah telah turunkan dengannya kitab-kitabnya. Karena agama yang lurus, Allah telah mengutus para rasulnya. Maka serukanlah umat ini, umat engkau. Fad'u ilaih, apa Ustaz? Ilaihi au? Hah? Ilaihina. Fad'u ilaihi ummataka, maka serulah kepadanya umatmu, ai kepada jalan yang lurus, agama yang lurus, dan doronglah mereka di atasnya, serta berjihadlah atasnya, ai atas agama yang lurus, jihadilah siapapun yang tidak menerimanya. Wastaqim binafsika, maka istiqomahlah kamu, ai dirimu istiqomahkanlah, kama umir, sebagaimana engkau telah diperintahkan. Istiqomah yang jenis apa? Istiqomatun muwafaqatin li amrillah, istiqomah yang sejalan dengan perintah Allah. La tafrita wala ifrat, tidak ada tafrit dan tidak ada ifrat. Ai kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tafrit, meremehkan. Jangan ifrat, melampaui batas. Bal imtithalan li awamirillah wajtinaban linawahihi ala wajhil istimrari ala dhalik. Kerjakan perintah-perintah Allah, jauhilah olehmu larangan-larangan Allah, dan itu engkau kerjakan terus-menerus. Fa'amruhu bitakmili nafsihi biluzumul istiqamati wa bitakmili ghairihi bidda'wati ila dhalik. Di sini ada dua perintah, kata beliau. Perintah Allah Azza wa Jalla kepada beliau untuk menyempurnakan diri beliau. Bagaimana? Dengan istiqamah, selalu berada pada jalan yang lurus. Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk istiqamah, padahal beliau telah dijamin olehnya, barakallahu fikum. Beliau telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah perintahkan untuk istiqamah. Yang kedua, bitakmili ghairihi, Allah Azza wa Jalla memerintahkan beliau untuk melakukan upaya penyempurnaan kepada orang lain melalui jalur bidda'wati ila dhalik, dengan berdakwah kepada agama yang lurus tersebut. Kemudian beliau menjelaskan, wa minal ma'lumi anna amra ar-rasul sallallahu alaihi wasallam amrun li ummatihi idza lam yarid takhsisun lahu. Sesuatu yang telah diilmui, telah diketahui, bahwa perintah kepada Rasul alaihissalatu wassalam itu merupakan perintah buat umatnya, selama tidak ada dalil datang mengkhususkannya. Allahu Akbar. Berarti kita diperintahkan untuk menyempurnakan diri, istiqamah dengan cara istiqamah, dan kita juga diperintahkan untuk berupaya menyempurnakan orang lain dengan dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah menyempurnakan diri, perintah menyempurnakan orang lain, bukan khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada datang atau tidak ada dalil yang mengkhususkannya, barakallahu fikum. Wala tattabi ahwa'ahum, demikian juga Allah peringatkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka, ai ahwa'al munharifin 'aniddin minal kafarati wal munafiqin, yaitu hawa nafsu orang-orang yang telah menyimpang dari agama, menyeleweng. Di saat itu ada dua kelompok, minal kafarah al-musyrikin di dalamnya, wal munafikin, dan kaum munafikin. Subhanallah. Musuh barakallahu fikum sesungguhnya yang sangat berbahaya dalam sepanjang masa adalah kaum munafikin. Bagaimana tidak berbaju, bajunya kaum muslimin. Ikut nimbrung di tengah kaum muslimin. Bahkan berbicara hal-hal yang ya penting, hal-hal yang berbahaya juga ikut mereka nimbrung. Barakallahu fikum kaum munafikin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga di sepanjang perjuangan agama ini yang paling berbahaya. Contoh juga apa yang disebutkan oleh ulama kita barakallahu fikum, agar jangan sampai kita cenderung dan condong kepada mereka, yaitu orang-orang yang yadda'i mengaku sebagai salafi, mengaku berada di atas jalan sunnah, padahal sunnah atau dakwatus salafiyah berlepas diri darinya sebagaimana darah kelinci berlepas diri dari putranya Nabi Ya'qub Yusuf alaihissalatu wassalam, darahnya Nabi Yusuf serigala berlepas diri dari darahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan ini lebih berbahaya dibanding dengan orang yang terang-terangan, ya akhi, Anda bukan salafi. Barakallahu fikum. Ya, jadi sama juga kaum munafikin di barisan kaum muslimin, demikian juga orang-orang yang yadda'i mengaku sebagai seorang salafi tetapi dia bukan dari dakwatus salafiyah. Imma bittiba'ihim ala ba'dininihim. Apakah kecenderungan kepada mereka itu dengan mengikuti sebagian ajaran mereka, au biktarkid da'wati ilallah, atau dengan cara meninggalkan berdakwah kepada Allah, atau bitarkil istiqamati, tidak beristiqamah, tidak istiqamah. Fa indaka inittaba'ta ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal la minadh dhalimin. Karena engkau wahai Rasul Allah, kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, jelas telah sampai kepada engkau kebenaran, dan engkau tahu yang benar itu mana, yang salah itu mana, lalu engkau ikuti barakallahu fikum hawa nafsu mereka, innaka idzal laminadz dzalimin, maka setelah ini engkau akan termasuk dalam barisan orang-orang yang berbuat zalim. Subhanallah. Walam yakul, kata beliau As-Sa'di rahimahullah, Allah tidak mengatakan wala tattabi' dinahum, jangan engkau ikuti agama mereka, tapi Allah mengatakan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, Allah tidak mengatakan jangan Anda mengikuti agama mereka. Kenapa? Li'anna haqiqata dinihim alladhi syara'ahu Allahu lahum huwa dinur rusuli kullihim walakinnahum lam yattabi'u bal ittaba'u ahwa'ahum wattakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Kenapa Allah tidak mengatakan jangan engkau ikuti agama mereka? Karena hakikat agama mereka yang Allah syariatkan buat mereka, yaitu agamanya seluruh para rasul. Ya. Namun di saat mereka tidak mengikuti agama itu, bahkan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, mereka jadikan agama mereka itu sebagai lahwan, senda gurau, dan mainan belaka. Oleh karena itu Allah tidak mengatakan wala tattabi' dinahum, tetapi Allah mengatakan wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Wa qul lahum, dan katakan kepada mereka, inda jidalihim wa munadharatihim, katakan kepada mereka wahai Rasul Allah, di saat mereka mendebat, di saat mereka membantah, berdialog, amantu bima anzalallah min kitabin, aku beriman terhadap apa yang Allah turunkan dari Alkitab. Ay litakun munadharatuka lahum mabniyatan ala hadal aslil azim. Allah Azza wa Jalla berpesan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, hendaklah dialognya engkau mendebat mereka dibangun di atas prinsip yang besar ini, yaitu keimanan kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Adalah ala syarafil Islam wa jalalatihi wa hamiyat wa haminatihi. Apa diantum? Wa aimanatihi ala sairil adyan. Kata beliau, kepada prinsip yang besar yang menunjukkan akan kemuliaan Islam, keagungan Islam, kelurusan Islam atas seluruh al-adyan. Wa anna ad-din alladhi yaz'umu ahlul kitab annahum alaih juz'un minal Islam. Bahwa agama yang ahlul kitab menyangka berada di atasnya, maka itu adalah bagian dari al-Islam. Jadi kalau engkau ingin berdebat, letakkan prinsip ini dulu, kata Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada Allah. Engkau berhujjah di hadapan kaum Yahudi dan kaum Nasara, ajak kembali kepada dasar keimanan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Kenapa akan disebutkan? Karena kalau mengimani sebagian tetapi tidak mengimani sebagian, maka ini artinya kufur kepada semuanya. Beliau menjelaskan, wa fi hadza irsyadun ila anna ahlal kitab inna dharu munadharatan mabniyatan alal imani bi ba'dil kutub aw bi ba'dir rusuli duna ghairihi fala yuslamu lahum dzalika. Ini ada sebuah bimbingan, kalau ahlul kitab ingin berdialog, dialognya dibangun di atas keimanan kepada sebagian kitab atau sebagian rasul, tidak kepada rasul yang lain, maka ini tidak boleh diterima dari mereka. Li'annal kitab alladhi yad'una ilaih war rasul alladhi yantasibuna ilaih min syartihi ayyakuna musaddiqan bihadzal qur'ani wa biman jaa bihi. Karena alkitab yang mereka diserukan kepada yud'auna ilai, para rasul yang mereka nisbatkan diri kepadanya, maka syaratnya adalah hendaklah dia membenarkan Al-Qur'an ini dan membenarkan siapa yang membawa Al-Qur'an. Fa kitabuna wa rasuluna lam ya'murana illa bil imani bi Musa wa Isa wat Taurati wal Injili allati akhbara biha wa saddaqa biha wa akhbara annaha musaddiqatun lahu wa muqirratun bisihhatihi. Kitab kita, Rasul kita, tidak pernah memerintahkan kecuali beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Taurat, beriman kepada Al-Injil yang telah Allah beritakan dengannya, beliau beritakan dengannya dan membenarkannya. Wa akhbara, dan Allah telah memberitakan bahwa Musa, Isa, Taurat, Injil membenarkan tentang Al-Quran dan mengakui tentang kesahihan Al-Quran. Barakallahu fikum. Jadi, orang-orang Yahudi memusuhi Al-Islam. Orang-orang Nasara memusuhi Al-Islam. Barakallahu fikum. Ini artinya mengingkari ajaran agama yang mereka akui, mengingkari ajaran agama yang diturunkan kepada Nabi Musa. Orang-orang Nasara memerangi Al-Islam, maka artinya dia memerangi pula agama yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena agama yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa membenarkan Al-Quran, membenarkan, mengakui tentang kebenaran yang membawa Al-Quran, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa amma mujarradut Taurati wal Injil wa Musa wa Isa alladhi lam yusifu lana wa lam yuwafiqu likitabina falam ya'murna bil imani bihim. Adapun sekedar Taurat dan Injil, Musa dan Isa, alladhi lam yusifu lana, yang mereka tidak pernah sifatkan kepada kita dan tidak, mereka tidak sesuai dengan kitab kita, maka kita tidak diperintahkan untuk beriman kepada mereka. Barakallahu fikum. Artinya bahwa upaya-upaya Yahudi dan Nasara untuk kemudian mengakui bahwa Islam dengan kami ini sama, sehingga wajar kalau ada dari orang-orang Islam melakukan barakallahu fikum sinkretisme agama, melebur agama ini menjadi agama yang satu. Seseorang Yahudi tidak mengapa menjadi Muslim, begitu sebaliknya. Seorang Nasara tidak mengapa menjadi Muslim, begitu sebaliknya. Maka ini adalah kejahatan yang sangat besar di dalam agama. Barakallahu fikum. Kita punya sebuah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang datang dari mereka tidak sesuai dengan agama kita, maka kita tidak boleh mengimaninya. Barakallahu fikum. Kalau misalkan sama aturannya dalam Taurat, dalam Injil, maka kita diperintahkan untuk mengimaninya. Wa qawluhu wa umirtu li'adila bainahum fil hukmi fi makhtalabtum fi fala tamna'uni adawatukum wa bughdukum ya ahlal kitab minal adli bainakum. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla diperintahkan sesuatu yang besar. Apa itu? Aku diperintahkan untuk berbuat adil di tengah-tengah kalian, yaitu menghukumi apa yang kalian perselisihkan. Maka jangan mencegahku untuk berbuat adil, wahai ahlul kitab, karena permusuhan kalian, karena kebencian kalian. Wa minal adli fil hukmi baina ahli al-aqwalil mukhtalifah min ahlil kitab wa ghairihim ayyukbala ma ma'ahum minal haq wa yurat ma ma'ahum minal batil. Allahu Akbar. Termasuk dalam sikap adil menegakkan hukum, di antara ucapan-ucapan yang berselisih, pendapat-pendapat yang berbeda, apakah dari kalangan ahlul kitab atau ahlul batil selain ahlul kitab, yaitu diterima apa yang bersama mereka dari kebenaran dan ditolak apa yang bersama mereka dari kebatilan. Kalau sekiranya musuh engkau yang paling engkau benci membawa kebenaran dan engkau berada di dalam kesalahan, maka bentuk keadilan engkau di dalam meletakkan hukum atau berhukum, yaitu engkau menerima kebenaran walaupun dari datangnya dari musuh tersebut. Ini catatan yang sangat penting. Karena akan datang suatu ujian dan cobaan barakallahu fikum yang akan menimpa kita. Mau tidak mau kita harus memiliki sikap. Sikap barakallahu fikum, karena permasalahannya antara hak dan batil. Taruhlah kita diuji oleh Allah, yaitu orang yang selama ini kita hormati, kita agungkan, kita masya Allah segala-galanya, min masyayikhina wa ulama'ina. Terjadi khilaf bainahum di antara mereka. Sebuah kesalahan dan kekeliruan kalau kita mengatakan, ana enggak mau tahu, itu urusannya ulama. Sesuatu yang salah dan keliru, barakallahu fikum, itu urusannya ustaz-ustaz kok, orang-orang besar, ana tidak mau terlibat di dalamnya. Sana. Ini sesuatu yang salah dan keliru. Yang namanya khilaf, maka kita harus mencari tahu mana yang hak dan mana yang salah. Mana yang benar dan mana yang salah. Harus barakallahu fikum, kita berupaya untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi. Karena ketika berdalil dengan, oh itu urusan, nanti mesti nimbrung. Nimbrungnya salah lagi. Seringnya terjadi demikian, barakallahu fikum. Maka kita harus berupaya untuk mencari pengetahuan tentang persoalan ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, kalau suatu ketika ternyata kita menemukan bersama orang yang kita tidak pernah tahu, kita benci dia, kita ya anggap enteng, di bawah kita bersamanya kebenaran. Alim kita atau guru kita ini ternyata salah. Ujian yang keberikutnya. Tadi sudah diuji tentang kira-kira kok agak gelap ya. Berikutnya menemukan ternyata yang benar itu adalah yang kita ya remehkan, entengkan. Yang salah itu bersama yang kita selama ini puja di dalam hati kita. Berarti ini adalah ujian yang keberikutnya. Maka prinsip ini yang harus kita pegang. Yang Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk bersikap adil. Dan ini adalah bagian dari pengamalan ilmu. Jangan sampai karena ada tadi di dalam hati kita ketidaksukaan atau mungkin kurang, menyebabkan atas dasar itu kita menghukumi. Jangan. Maka beliau mengatakan, barakallahu fikum, membimbing kita. Sikap keadilan itu adalah menerima kebenaran dan menolak kebatilan dari siapapun datangnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu Nabi kita alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersikap. Jangan sampai permusuhan kalian, kebencian kalian, mencegah aku dari bersikap adil dalam menghukumi kalian. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Ay huwa Rabbul Jami' lastum bi'ahakim bihi minna. Bi'ahak bihi minna. Allah Rabb kita dan Rabb kalian. Artinya, Rabb kita semuanya. Kalian bukankah orang yang paling berhak dari kami? Lana a'maluna walakum a'malukum min khairin wa syarrin. Amalan kalian adalah buat kalian. Amalan kami juga buat kami. Baik dalam kebaikan ataupun dalam kejelekan. La hujjata bainana wa bainakum. Ay ba'dama tabayyanatil haqa'iq. Tidak ada lagi alasan antara kami dan kalian. Setelah terang benderang akan kebenaran. Wattadhahal haqqu minal batil. Dan sudah tidak ada lagi hujah antara kami dengan kalian. Di saat antara kebenaran dan kebatilan itu nyata. Wal huda minad dalal. Petunjuk dari kesesatan. Lam yabqa lil jidali wal munaza'ati al mahal. Tidak ada lagi jalan dan pintu untuk berdebat dan berdialog. Kalau kebenaran itu sudah terang dan nyata, tidak ada lagi hujjah antara saya dengan Anda. Tidak ada lagi penghalang. Tidak ada lagi alasan. Dan tidak ada lagi alasan dan jalan untuk memperdebatkannya lagi. Li'anna al-maqsuda minal jidal, sedikit lagi kata beliau, innama huwa bayanul haqqi minal batil liyahtadiyar rasyid walitaqumal hujjatu 'alal ghawi. Karena dialog itu disyariatkan adalah untuk memperjelas kebenaran dan kebatilan. Ya. Sudah jelas sesungguhnya al-haq dan al-batil. Di hadapan orang ini belum jelas adalah adanya dialog. Dialog ini adalah untuk memperjelas di hadapannya antara al-haq dan al-batil. Barakallahu fikum. Sehingga orang-orang yang benar-benar menginginkan al-haq, liyahtadiya ar-rasyid. Agar dia benar-benar bersama petunjuk. Dan walitakumal hujjatu alal ghawi. Orang yang tersesat itu juga tersesatnya di atas hujjah. Walaisal muradu bihada anna ahlal kitab la yujadalun. Ini bukan maknanya ahlil kitab itu tidak boleh diajak dialog. Boleh. Tetapi ingat untuk menegakkan al-haq. Boleh. Siapa saja barakallahu fikum. Apalagi kalau sekiranya ada pintu harapan. Ya, harapan semoga Allah Azza wa Jalla mengembalikan dia. Coba, bismillah. Dialog bersamanya. Ayo, dengan niatan untuk kemudian ya, mengembalikan dia kepada al-haq. Barakallahu fikum. Kaifa wallah yaqul wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan wa innamal muradu ma dzakarna. Bagaimana tidak Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, jangan kalian berdialog bersama ahlul kitab Yahudi dan Nasara kecuali melalui jalur dan cara yang lebih baik. Jadi kesimpulannya bahwa berdialog dengan ahlul kitab itu dibolehkan. Berdialog dengan siapapun saja dibenarkan. Tetapi dengan syarat barakallahu fikum yang disebutkan oleh beliau, yaitu memperjelas kebenaran. Tapi kalau ternyata setelah dialog orang yang ngeyel, ya sudah. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Kalau ternyata orangnya adalah benar-benar sebagai ahlul ahwa'i wal bida'i, mengajak dialog, kita punya pendidikan lain. Kita punya pendidikan lain, barakallahu fikum, dari dakwah ini. Yaitu tidak melayani mereka. Silakan Anda pergi bersama orang yang ragu-ragu tentang agama Anda. Saya berada dalam keyakinan agama saya, dan Anda silakan pergi bersama orang-orang yang ragu. Ini cara yang dilakukan oleh para ulama kita di masa yang silam. Kalau dia memang adalah munharib ahlul bida'i wal ahwa, jangan berikan kesempatan telinga ini untuk mendengar kalimat-kalimatnya, walaupun sepotong kata. Berarti tegas, barakallahu fikum, para ulama kita di masa yang silam. Tidak berarti terhadap orang yang ada keraguan-keraguan ditutup dialog, jangan. Ya, kalau masih ada orang ya ragu-ragu, apalagi ada pintu harapan untuk kembali, buka dialog tetapi dengan cara yang baik. Wa innamal muradu ma dzakarna. Apa yang kita maksudkan dari berdebat itu seperti yang telah kita sebutkan, yaitu menampakkan kebenaran dari kebatilan. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir yaumal qiyamati fayajzi kullam bi'amalihi wa yatabayyanu hina idin as-sadiqu minal kadhibi wa hadha taqrirun liqawlihi la hujjata bainana wa bainakum. Kata Imam As-Sa'di terakhir, Allah yang menghimpun kita dan kepadanya kita akan kembali. Ini juga sebagai sebuah arahan yang sangat memukul pada ahlul bida'i wal ahwa. Nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla, misalkan. Ya? Pertemuan ada di hadapan Allah, yaitu pada hari kiamat. Allah akan membalas masing-masing dengan amalnya. Di saat itulah akan nampak siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Setelah mendapatkan nilai ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ucapan ini, kata beliau, sebagai penguat, sebagai pengokoh, penopang terhadap ucapan mengatakan la hujjata bainana wa bainakum. Sudah tidak ada lagi. Di dunia sudah ketemu karena hak jelas. Di hadapan Allah keputusan lebih lagi. Tidak ada lagi alasan. Akan ada hukum yang membedakan antara yang jujur dengan yang berdusta. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini adalah perintah buat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sekaligus perintah buat kita semuanya. Allah memerintahkan beliau untuk berdakwah dan istiqamah padanya. Juga perintah buat kita agar berdakwah dengan dan istiqamah di atasnya. Allah melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Larangan ini juga buat kita, umatnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Keberikutnya, kita diperintahkan, Rasulullah diperintahkan untuk berbuat adil. Walaupun terhadap musuh, maka demikian juga kita diperintahkan untuk berbuat adil. Walaupun barakallahu fikum dengan musuh kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahum wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته